السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات، bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Dan tidak ada kenikmatan yang paling nikmat daripada kita dimudahkan dalam kita menjalankan bakti kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sabar dan istiqamah dalam kita mengabdikan diri kita dengan sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk benar-benar menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan risalah yang turun dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan hati-hati manusia itu bersatu, menjadikan ta'liful qulub. Sebagaimana hal itu terjadi pada orang-orang Aus dan Khazraj, dua kabilah besar dari orang-orang Ansar, yang dahulunya mereka senantiasa berseteru dan bermusuhan dengan apa yang dikatakan dengan perang Bu'ath, Yaumu Bu'ath. Dan ini bertahun-tahun, dua kabilah besar ini. Namun setelah mereka mengikuti kepada tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala ikatkan hati mereka di atas ikatan iman, ikatan ukhuwah imaniyah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan. Ayat ini turun kepada orang-orang Aus dan Khazraj, dan tentunya kepada kita, untuk kita introspeksi dan muhasabah dengan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang besar, nikmat ta'liful qulub, nikmatnya persatuan di antara hati-hati orang-orang yang beriman. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan di antara hati-hati kalian. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. Tatkala kalian sudah berada di pinggir jurang neraka, فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kalian darinya. Maka ini jemaah yang belakang Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sambut hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sambut petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk benar-benar kita jaga, kita lestarikan, kita budayakan, mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali. Demikian pula kita lihat syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala pun juga mengajak kepada kita untuk bersatu. Mengajak kepada kita untuk ta'liful qulub, salatul jamaah. Di antara faedahnya salatul jamaah, dan juga di antaranya merapatkan saf. Rapatnya saf adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab untuk ta'liful qulub, bersatunya hati. Di mana sering Rasulullah SAW ketika mau sholat mengingatkan, imam mengingatkan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salat. Di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, tarasu wa'tadilu wa la takhtalifu fa takhtalifu qulubukum. Rapatkan, luruskan, dan jangan berselisih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kan menjadikan hati-hati kalian itu berselisih. Berawal dari rapatnya saf. Asbab merupakan di antara sebab Allah subhanahu wa ta'ala kan menyatukan hati-hati kita. Maka ini faedahnya daripada sholat berjamaah yang diwajibkan kepada kaum muslimin, khususnya kaum laki-laki. Di antara faedahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatukan hati kita. Dan tentunya manakala setiap masjid subuhnya sudah seperti Jumatnya, ini masya Allah yakin dan yakin tidak terlalu lama. Wal aqibatu lil muttaqin, masa depan milik orang-orang yang bertakwa. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, ini musim demografi ya, tahun pemilu katanya, tahun politik. Maka kita lihat bagaimana Islam juga menjelaskan dalam masalah ini, yang mengajak kepada persatuan, persaudaraan, dan satunya lagi apa, persamaan ini. Maka kita lihat bagaimana Islam mengajak kepada ini semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu semuanya dalam Al-Quranul Karim. Kalau seandainya itu diterjemahkan dengan bahasa Al-Quran, ini makna demokrasi ini. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan dalam Islam, persaudaraan dalam iman, sesungguhnya orang-orang mukmin ini adalah bersaudara dimanapun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh kepada kita pun juga seperti itu. Dan kita lihat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke Madinah adalah ta'afi, mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Maka ini jemaah belakang Allah subhanahu wa ta'ala, indahnya Islam. Dari ujung timur sampai ujung barat, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan iman ini. Maka dengan ini pula yang akan menjadikan kebersamaan kita tidak hanya di dunia saja, nanti di yaumil qiyamah pun juga demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang dulu di dunia bersatu padu kerjasama dan masya Allah, namun nanti di yaumil qiyamah akan saling menuntut, akan saling mencela. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Idzabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'aw al-'adzaaba wa taqatta'at bihim al-asbaab." Ketika orang-orang yang mengikuti berlepas diri dari orang-orang yang diikutinya, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Maka ketika orang-orang yang mengikuti mereka pun juga mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya kami punya kesempatan, seandainya kami punya kesempatan untuk hidup lagi, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami sekarang ini. Maka ini bukan spekulasi, jangan ini untuk kita spekulasi. Dan ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, di surat Ibrahim, di akhir surat Al-Ahzab, bahkan saling melaknat satu dengan yang lainnya, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah Islam menghendaki kepada kita untuk bersatu, untuk saling tanasuh, untuk saling takatuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di banyak riwayat, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti itu, namanya bangunan. Bagaimana bisa tiang demikian kokohnya? Kalau seandainya hanya sekedar pasir saja, hanya gundukan pasir, atau bata merah saja, hanya tumpukan bata merah saja, namun ketika dipadukan, masya Allah. Rasulullah SAW berikan gambaran yang konkret, seperti itu hendaknya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, untuk kita saling bersaudara, saling bersaudara. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya untuk benar-benar mengajak kepada kita untuk bersatu, dan mengajak kepada kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, karena tidak mungkin seorang muslim itu bisa hidup sendirian, tidak mungkin. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah syariat Islam yang agung dan mulia, mengajak kepada kita umat Islam untuk benar-benar bersatu dalam persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Dan ini juga indahnya perdamaian. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk berdusta demi sebuah perdamaian. Namanya dusta sesuatu yang tidak dibolehkan, haram hukumnya. Dibolehkan berdusta dalam tiga hal saja. Dusta dalam rangka untuk islah, mendamaikan di antara dua yang berseteru. Ini menunjukkan akan mulianya sebuah perdamaian. Yang kedua, dustanya seorang suami kepada istrinya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Dan yang ketiganya, dusta dalam perang. Al-harbu khita'ah. Perang itu adalah tipuan. Selebihnya adalah diharamkan untuk kita berdusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah Islam yang mengajak kita untuk bersama, bersatu ukhuwah imaniyah. Dan kita pahami bagaimana makna ukhuwah di sini, makna sebuah persaudaraan. Namanya saudara, kira-kira rela enggak kalau saudara kita itu jatuh terjungkal begitu saja? Kita kemudian akan nonton saja, apalagi kemudian sorak-sorak. Kira-kira akan seperti itu atau tidak? Tentunya tidak mungkin akan seperti itu. Tidak akan rela kalau kemudian saudara kita keluar dari tuntunan. Tidak akan rela kalau kemudian saudara-saudara kita menjadi korban atau kemudian menjadi bahan bakar api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persaudarakan di antara para sahabatnya. Dan kita lihat bagaimana persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar yang demikian indahnya. Kita semuanya mengetahui dan membaca sejarah dari para teladan kita, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dalam permasalahan ini. Untuk saling ingat mengingatkan, satu di antara kisahnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai toh kemudian kelewatan, saudaranya mengingatkan. Suatu hari Salman datang kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati istrinya kok lusuh, kelihatannya tidak terurus. Kemudian bertanya, "Mengapa seperti itu?" Kemudian istrinya mengatakan, "Itu loh saudaramu itu senantiasa menyibukkan dirinya dengan ibadah. Kayaknya enggak butuh lagi dengan saya." Maka kemudian ditemuinya. Dan kemudian karena saudaranya datang, disiapkan makan dan seterusnya. Kemudian Abu Dzar dalam keadaan sedang berpuasa, karena puasa terus, sering berpuasa. Kemudian dipersilakan untuk makan dan Salman mengatakan, "Ayo makan, saya tidak akan makan kecuali kalau kamu mau makan." Akhirnya pun terpaksa membatalkan puasanya. Kemudian menginap malamnya. Jadi awal malam sudah bangun, tarik lagi, tidur. Sampai tengah malam bangun lagi, tidur. Sampai kemudian baru sepertiga malam yang akhir bangun bersama-sama untuk qiyamul lail. Kemudian setelah itu diingatkan, "Inna fi jasadika 'alaika haqq wa fi ahlika 'alaika haqq." Sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak, dan pada istrimu juga punya hak. Waqtikum ladhi haqqin haqqahu. Maka berikan haknya masing-masing. Maka berikan hak itu masing-masing sesuai dengan haknya. Ini diingatkan untuk kemudian tidak menyepelekan. Meskipun ini dalam rangka untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini adalah satu kesalahan ketika kemudian menyia-nyiakan istrinya, karena istri punya hak. Maka seperti itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sekecil apapun mereka saling tanasuh, saling ingat mengingatkan. Bahkan diriwayatkan setiap kali mereka bertemu, maka akhir dari pertemuan itu Salah satu membacakan surat Al-Asr. Satu surat yang sangat indah. Yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzala Allahu hujjatan 'ala an-nasi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjahnya kepada manusia kecuali surat ini saja sudah cukup. Artinya hujjah sudah tegak kepada manusia. Tidak ada alasan lagi untuk kita menjadikan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kemudian ini menjadi orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman, beramal saleh, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Dan ini ukhuwah imaniyah seperti itu. Ukhuwah Islamiyah. Bukan karena kepentingan, bukan karena tendensi, bukan karena jasa, dan bukan yang lainnya. Dan ini satu di antara syarat untuk kita mendak merasakan manisnya iman. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salam wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara, siapa yang mendapatkan tiga perkara ini akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awthaqu urul iman al-hubbu billahi wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya didasarkan kepada iman. Karena iman inilah yang akan menjadi modal dan bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan modal iman. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini persaudaraan dalam iman. Untuk bagaimana kita menumbuh kembangkan keimanan ini dengan bersama-sama ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang mukmin, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bisahri wa humma." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, fi tawaddihim, dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka, dalam saling tolong menolong dan bau membau di antara mereka, karena tadi jasadil wahid, perumpamaan yang jelas seperti satu tubuh. Namanya satu tubuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa manfaatnya telinga tanpa yang lain? Apa manfaatnya tangan kalau kemudian terpisah dari? Karena tadi jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun, ketika satunya mengeluh sakit, semua ikut merasakan sakitnya. Enggak bisa tidur. Bisa halwal humma, demam. Dan itu kita rasakan, kita pahami seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran yang konkret. Sudahkah seperti itu empati dan perhatian kita kepada saudara-saudara kita? Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam Islam persaudaraan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini persamaan. Kan seperti itu juga, demokrasi kan juga persamaan di antaranya. Maka bersama dalam Islam bukan persamaan gender yang dituntut oleh orang-orang yang kebelingar gitu ya. Menuntut persamaan gender, emansipasi wanita katanya. Dan itu disandarkan kepada Ibu Kartini. Yakin Ibu Kartini yang akan seperti wanita-wanita yang menuntut seperti itu ya. Apalagi wanita-wanita zaman dulu masih sopan, masih santun. Sekarang ini malah yang menuntut dari laki-laki menuntut sama seperti perempuan. Ya. Ini laki-laki ya, kayak apa ini yang seperti ini? Ya. Maka di jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala persamaan dalam Islam jelas. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'um ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unta wahai manusia kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal, saling memahami, saling mengerti. Penting untuk saling mengenal supaya apa? Menjaga perasaan masing-masing. Karena seseorang manakala tak kenal, maka tak sayang. Maka mengenal saudaranya ini penting. Karena tren temperamen dan juga tabiat orang itu berbeda-beda. Pentingnya kita mengenal itu adalah juga untuk agar kita saling memahami. Untuk jangan sampai kemudian menjatuhkan atau jangan sampai kemudian menyakiti saudaranya. Inna akramakum indallahi attaqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa, laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya. Bahkan boleh jadi perempuan lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu lebih mulia. Bahkan lebih. Tidak sekedar persamaan. Ini Islam tapi dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Ya bani Adam, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallahi atqakum." ليس لعربي ولا عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu dan bapak kalian itu satu. Kullukum li Adam, semuanya kalian berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Wa Adam min turab, dan Adam ini tercipta dari tanah. Tercipta dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tidak ada orang Arab lebih mulia dari non-Arab atau non-Arab lebih mulia dari orang Arab, yang berkulit putih itu lebih mulia dari yang lain. Tidak ada keutamaan di antara mereka illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin dan muslimat, mari kita mengasah sejarah. Bagaimana masyarakat yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini benar-benar terjadi. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Kemudian juga banyak sekali orang-orang yang dari status sosial yang rendah. Mantan-mantan budak. Namun mereka adalah orang-orang yang mulia. Allah Subhanahu wa taala muliakan itu dengan din, dengan iman. Allah Subhanahu wa taala muliakan itu dengan agama. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan agama. Kalau kemudian kita mencari kemuliaan, mencari prestis dari yang lain, la haula wala quwata illa billah. Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, setelah menaklukkan Baitul Maqdis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya kepada tangan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma taghayyana al-'izzata ghayrahu adallana Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Maka kalau tandanya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, adallana Allah, pasti Allah akan menghinakan kepada kami. Dan Allah mengatakan, "Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Maka di jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiblat kita, kaum muslimin. Tujuan kita umat Islam mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bau membau untuk bagaimana menguatkan keimanan kita bersama. Dan inilah yang akan memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dengan itu tadi, tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang keblinger. Saya baca dari tulisannya seorang rektor Universitas Islam di Indonesia ini, seorang rektor profesornya, tapi la haula wala quwata illa billah, dalam 30 masalah kompilasi syariat Islam menuntut persamaan gender. Ini yang nulis laki-laki, kalau perempuan mungkin agak sedikit ini ya. Yang nulis ini laki-laki. Yang intinya ternyata juga hanya kemudian mendiskreditkan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala seputar warisan, seputar munakahat. Ketika seorang perempuan dituntut untuk ada masa iddah kalau diceraikan, maka dia juga menuntut persamaan seperti itu. Ada dong, harus dari laki-laki juga ada masa iddah. Saya pikir ini laki-laki suruh haid gitu ya. Ini lama-lama jadi gak tahu berpikir pakai apa. Pada ini profesor ya. Lakin jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Islam, kita lihat Al-Qur'an demikian indahnya memuliakan wanita. Apakah dengan seperti itu kemudian Islam datang itu untuk memuliakan wanita? Bukan untuk menghinakan mereka, memuliakan wanita. Islam datang itu memuliakan wanita dengan syariat-syariatnya, menjaga kehormatan mereka. Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, indah sekali kalau kemudian kita kaji dari tuntunan-tuntunan Islam. Dan itu semuanya tidak menghalangi untuk mereka dalam jadi orang-orang yang bertakwa. Para sahabat, para sahabi, wanita-wanita di masa Nabi alaihi salatu wasallam, mari kita lihat kembali sejarahnya juga. Bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian cerdasnya. Kita ambil contoh dari para wanita saja. Ya, ini ibu-ibu, tolong perhatikan juga bapak-bapak juga ya, supaya untuk membanding bagaimana persamaan gender yang dituntut pada manusia-manusia sekarang ini. Ini kita lihat wanita-wanita di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang-orang yang paham, orang-orang yang cerdas, ngerti akan khitabus syara', apa yang dimaksudkan oleh syariat mereka paham. Dan mereka yakin kalau itu sudah menjadi keputusan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yakin di balik itu semuanya ada kebaikan yang besar. Di balik itu semuanya, dan ini wanita-wanita mulia. Berawal dari kisahnya Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail alaihi salam. Ini juga kita lihat seorang wanita. Tatkala ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam di padang gersang, biwadin ghairi dzar, di lembah yang tidak bertuan, tidak ada tanam-tanaman saat itu. Ya. Sendirian seorang wanita dengan bayinya masih merah, ditinggal begitu saja. Maka bertanya kepada suaminya, Mengapa engkau tinggalkan aku di tempat seperti ini dengan bayimu yang masih merah seperti ini? Teganya, dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mendambakan lahirnya seorang anak dan itu sudah tua, ternyata ujian-ujian bertubi-tubi datang. Ini ujian iman. Kata istrinya mengatakan, Allahu amur, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadamu? Tanpa menoleh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun mengatakan iya. Maka dengan yakinnya mengatakan idzan la yughayyi'uni, jika demikian maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kepadaku. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak akan menyia-nyiakan kepadaku. Seperti ini yang diyakini oleh para sahabat, wanita-wanita dan juga para sahabat di masa Rasulullah SAW. Satu kisah dari Barirah, seorang budak mukatab, budak yang dibolehkan untuk merdeka, bebas manakala mau membayar dirinya. Setelah merdeka, dibeli oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini kisah yang panjang sekali. Rasulullah SAW melihat suaminya namanya Mughith ini masih menjadi budak, dan Barirah sudah merdeka dalam Islam. Maka kendali rumah tangga di tangan yang merdeka. Mau melanjutkan atau pisah pada yang merdeka ini. Rasulullah SAW melihat cintanya Mughith kepada Barirah ini luar biasa. Kemana Barirah pergi dikuntit. Tapi sebaliknya Rasulullah SAW melihat bencinya Barirah kepada Mughith ini. Allah musta'an. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Barirah, wahai Barirah, kalau seandainya engkau kembali saja kepada suamimu. Ini kita lihat seorang budak padahal mengatakan, ya Rasulullah, atamuruni bihi aw annaka syafi'. Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau sekedar engkau memberikan syafaat, rekomendasi saja, KTB letik saja. Kalau perintah ini wahai Rasulullah, sama'an wa ta'atan, saya akan taati. Meskipun saya sudah enggak senang lagi sama suami saya. Ini kita lihat seperti itu. Kalau ini perintah dari wahai Rasulullah SAW, sama'an wa ta'atan. Rasulullah mengatakan, bal ana syafi'. Saya hanya sekedar beri syafaat saja. Kata Barirah, la hajata li bih. Saya enggak butuh lagi dia. Allah musta'an. Syahidnya di sini bagaimana seorang Barirah faham. Kemudian kisah yang lain lagi. Kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Ketika diceraikan oleh suaminya dan sudah habis masa iddahnya, datang dua orang mau melamarnya. Muawiyah dan Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan dua orang ini? Rasulullah mengatakan, amma Muawiyah fa sa'luk la malalah. Muawiyah ini orang melarat, enggak punya harta. Wa amma Abu Jahal fa innahu dharrab la yadh'afan ana tiqihi. Adapun Abu Jahal ini suka mukul. Tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Makanya dibolehkan seperti itu karena ini kan namanya nikah kan bukan untuk sebentar. Bagaimana tabiatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana boleh disebutkan keburukan-keburukannya. Dalam rangka untuk, nah ini kan namanya pernikahan, bukan sebentar. Kemudian kata Rasulullah SAW, ingkahi Usamah bin Zaid. Rasulullah memberikan isyarat, memberikan perintah, nikahilah Usamah bin Zaid. Kata Fatimah, karihtuhu ya Rasulullah, saya benci dia, saya tidak suka. Rasulullah mengulangi lagi, karihtuhu, ingkahi Usamah bin Zaid, nikahilah Usamah bin Zaid. Fatimah tetap mengatakan, saya benci dia, karihtuhu ya Rasulullah. Dan Rasulullah terus mengulang-ulang itu. Maka Fatimah pun paham, ini perintah, sudah enggak bisa menolak. Ini perintahnya. Maka akhirnya pun juga diterima lamarannya Usamah bin Zaid. Dan benar, setelah menikah Fatimah mengatakan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang awalnya adalah Dia benci kepada Usama dan akhirnya menjadi orang paling dicemburuinya. Ini juga menunjukkan bahasanya tidak mesti harus berawal dari cinta ya. Maka ini jangan mendekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat bagaimana wanita-wanita di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah lagi, kisahnya Judaybib. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya apa-apa. Dia seorang ahli suffah, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya sanak keluarga di Madinah, sebatang kara. Lalu kita lihat di sini Rasulullah SAW selalu memberikan khidmat melayani Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepada Judaybib ini, "Wahai Judaybib, aturidu zawaj? Apakah kau ingin nikah?" Kata Judaybib, "Tidak pernah mikir itu, saya tidak pernah mikir Rasulullah. Siapa yang mau dengan orang model saya? Siapa yang mau dengan orang macam saya? Saya tidak punya keluarga, tidak punya harta, di sini saya sebatang kara. Siapa yang menerima saya?" Namun Rasulullah SAW mengatakan, "Pergilah kepada rumah itu dari orang Ansor, ketuk pintunya, sampaikan salam dari saya. Dan sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menikahkan anaknya denganmu." Allahu Akbar. Maka kemudian Jenifi pun dengan takut-takut datang ke rumah seorang Ansor ini. Ketok pintu, mengucapkan salam, dibukakan pintu. Langsung yang punya rumah mengatakan, "Kamu, anta ya Judaybib, kok kamu sudah seperti itu?" Kemudian disampaikan apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bingung juga. Kemudian masuk ya. Tanpa dipersilakan untuk masuk dulu, yang punya rumah masuk dulu, rapat di rumah. Ini ada seperti ini. Rasulullah menyampaikan salam untuk kita, kemudian mengatakan seperti ini, bagaimana ini? Seisi keluarga mengatakan, "Kalau seandainya jangan Judaybib, seandainya jangan Judaybib lah, yang lain saja." Ini. Namun kemudian mengatakan kepada putrinya, bagaimana ini? Sang putri ini pun mengatakan, "Tidak mungkin saya menolak perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin saya akan menolak perintah Nabi alaihi salatu wassalam." Maka inilah wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Kalau itu perintah dari Nabi, pasti di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang besar. Ini yang harus ada pada diri kita semuanya. Bahwa kalau itu adalah sesuatu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka yang pertama adalah hati kita mesti menerima dulu. Kita harus terima. Jangan, jangan. Masalah realisasi berikutnya. Walhamdulillah agama ini mudah. Tidak membebani kecuali apa yang mampu kita kerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tapi kalau kemudian dari awal sudah menolak, ini berbahaya. Berbahaya sekali. Maka jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Dan inilah muaranya yang akan menyatukan seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah pilar di sini. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Bagaimana ketundukan kita kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Ini insyaallah taala akan mengokohkan keimanan kita dan juga mengokohkan kebersamaan kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah persaudaraan, persamaan dalam Islam. Tidak dibedakan satu dengan yang lain. Orang-orang yang tadinya dari sosial, status sosial yang rendah sekalipun seperti Atha' bin Abi Rabah radhiyallahu tarahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas dari Madrasah Makkiyah. Ini menjadi muftinya Makkah ketika itu, di masanya. Dengan ilmunya, dengan ketakwaannya, dengan kesolehannya. Mantan budak hitam lagi. Ini Atha' bin Abi Rabah. Ini juga kisah dari Abu'l-Ali al-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Seorang mantan majusi, dari Persia, yang kemudian ditawan, kemudian masuk Islam, dan kemudian menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi ulama di masanya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mengangkat derajat orang-orang seperti ini. Semuanya adalah dengan iman, dengan takwa. Maka ini juga yang akan menguatkan persatuan kita, menguatkan adalah dengan iman, bukan dengan yang lainnya. Kepentingan, tendensi, dan lain sebagainya, bukan. Ma'asyara muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini semuanya tentunya menjadi prinsip bagi kita untuk benar-benar menjadikan kita ta'lim, mencari asbab, sebab-sebab yang kemudian menjadikan bersatunya hati kita. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan itu semuanya. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan kita, karena ini merupakan ikatan iman yang kuat, ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, berbagai ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaran Rasulnya alaihi salatu wasalam telah syariatkan kepada kita, yang menunjukkan kebersamaan, maka ini juga kita jaga dengan baik. Dari sholat berjamaah, dari sholat Jumat, dari sholat Aid, dari ibadah haji, ini menunjukkan kepada kita untuk bersama, bersatu dan merendah. Rapatnya shof, sekali lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan disepelekan. Karena sampai berselisih, kata Rasulullah, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Ini akan menyebabkan kerenggangan dalam hati, berawal dari shof, renggangnya shof ini. Karena di situ nanti ada celah untuk syaitan mengganggu kepada kita. Sekali lagi, namanya setan tidak pernah suka dengan kebaikan, apalagi persatuan. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, setan itu sudah lapat ais, sudah putus asa. Putus asa untuk kemudian menggerincirkan. Namun kemudian mereka fit tahrish bainakum, berusaha untuk kemudian bagaimana memecah belah di antara kalian. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus ada pada kita. Kemudian berikutnya adalah lapang dada. Kita mencoba untuk latihan bersabar dengan bersabar kepada saudara kita sendiri. Tatkala mungkin ada sesuatu yang terjadi pada saudara kita, untuk kita bersabar. Demikian pula lapang dada untuk kita menerima nasihat manakala kita diingatkan. Walhamdulillah, ada mengingatkan, berarti ini kita berterima kasih. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya asbab-asbab yang lain, menebarkan salam. Karena salam ini adalah kelihatannya sepele, dan alhamdulillah juga biayanya enggak mahal, ya. Hanya mengucapkan assalamualaikum ketika ketemu dengan saudaranya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum assalamu bainakum. Mau aku tunjukkan kepada kalian satu masalah yang jika kalian melakukannya akan saling mencintai. Assalamu bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka ini diawali untuk kemudian kita ketika bertemu dengan saudara kita dengan salam. Jangan hanya dari mana? Salam dulu baru tanya itu. Salam dulu, meskipun dari jauh. Assalamualaikum. Kalau ini kita tebarkan insyaallah. Dan ini wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam, tahabbub, saling mencintai, dan akan mengokohkan persatuan kaum muslimin. Demikian pula jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perkara-perkara yang lain, dari yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kita, dari sebab-sebab yang mengajak kepada kebersamaan, saling memberi hadiah. Tahadu tahabbu, saling memberi hadiah anak kalian, maka akan saling mencintai. Ya, ibu-ibu ini meskipun hanya mungkin sepiring sayur misalkan, kalau masak di rumah tetangganya, saudaranya dikirimi, Jangan menyepelekan permasalahan seperti ini, tapi ini adalah asbabul mahabbah, sebab-sebab yang akan menjadikan kita itu saling mencintai, dan sebab-sebab adanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ta'dibul qulub, menyatukan di antara hati kita. Dan dengan ini kemudian juga tentunya adalah akan menjauhkan kita dari asbabul furqah, sebab-sebab yang menjadikan kita berselisih. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebenarnya permasalahan yang kedua adalah bagaimana sebab-sebab perpecahan ini berikutnya harusnya, tapi nampaknya waktu tidak mengizinkan. Karena ini juga kita tahu yang baik juga harus tahu yang buruk. Tahu yang baik harus tahu yang buruk. Karena kalau tahu yang baik tidak tahu yang buruk, khawatir jatuh ke dalamnya tanpa kita sadar. Maka ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mari benar-benar kita manfaatkan, kita gunakan dari sisa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini benar-benar kita gunakan untuk semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk talabul ilm. Dengan talabul ilm ini adalah untuk supaya kita bisa introspeksi, muhasabah, muraqabah, dan bisa menilai dan bisa memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang kita jalani dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilahnya itu sudah umur, sudah ini, tidak ada istilahnya seperti itu. Keutamaan majlis ta'lim jelas, ya minimalnya kita diingatkan, ya. Dan jemaah menekan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga tidak ada istilahnya sudah berumur, sudah. Para sahabat itu juga tua-tua, banyak sekali baru masuk Islam. Namun juga kita lihat bagaimana bisa merubah kondisi mereka yang dulunya adalah manusia-manusia yang demikian biadabnya, kemudian menjadi manusia-manusia yang sangat-sangat beradab. Dan itu didikan-didikan Rasulullah SAW yang diakui oleh kawan ataupun lawan. Diakui oleh kawan ataupun lawan dalam sejarah manusia, Rasulullah SAW kita melihat dalam tempo yang tidak terlalu lama. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bisa merubah dengan itu. Maka kita mencoba untuk menapaki jejak beliau. Kita mencoba untuk mengais warisan-warisan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk kita bisa menapaki jejak Rasulullah SAW, untuk kita bisa diberikan sabar dan istiqamah di atas tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kita dikumpulkan tidak hanya di dunia ini saja, namun juga kita di dunia dikumpulkan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan insyaallah ta'ala di akhirat kita dikumpulkan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Amin ya mujibah sa'idin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan fi husnil istima' wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ada nanya jawab. Baik. Jamaah sekalian, kepada teman-teman dipersilakan untuk menyaksikan sekedar minum kopi atau teh. Dibuat enggak itu kopi teh ini? Oh, dibuat itu. Dipersilakan. Kajian pada subuh kali ini sungguh sangat menarik, karena ternyata ukhuwah yang kita bangun, persatuan yang kita bangun harus di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini menjadi pegangan utama sehingga Allah akan menyatukan hati kita. Kan begitu saja. Baik, ada pertanyaan saya buka. Satu, Pak. Kasih Pak Turpon. Dari belakang. Mungkin ada tambahan. Kemudian ini ada pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz. Sebelum kepada beliau. Maaf Ustaz, di luar tema. Ini di luar tema ini. Apakah hukumnya akikah wajib atau sunnah? Karena saya lihat banyak di antara kita mengakikahkan setelah dewasa dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Bagaimana dengan bunyi hadis akan tergadai seorang hamba dengan akikahnya? Kemudian yang kedua, apa makna kata wali dalam surat Yunus 62? karena ada sebagian kita, wali-wali itu hamba Allah yang memiliki karomah. Baik karomah yang dimiliki selama masih hidup dan setelah mati. Wah, ini hebat sekali. Setelah mati masih punya karomah. Bahkan dalam apa ini, dalam sebuah buku saya baca, barang siapa karomahnya tidak nampak setelah wafatnya sebagaimana dulu ketika dia masih hidup, maka dia itu bukan orang yang beriman sejati. Ya, tidak apa-apa, ini karena pertanyaan saya baca apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkembangan Islam luar biasa. Dari non-Islam, kalau apa yang disampaikan Ustadz kemarin, minggu kemarin, bahwa banyak sekali orang-orang non-Islam yang belajar baca Al-Quran lalu masuk Islam. Tetapi dilemanya, ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran itu sendiri banyak sekali yang berbeda sudut pandang. Ini apa sebetulnya yang menjadi permasalahan yang mendasar? Apakah politik atau yang lain? Mungkin bisa diungkapkan secara individual bahwa orang-orang ini punya ketentuan-ketentuan untuk menghancurkan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dua aja Ustaz ya. Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam wa ala. Mabak. Yang pertama tentang masalah akikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi." Semua bayi yang terlahir terjadikan dengan akikahnya. Tutbahu anhu yawma sabi'i. Yang disembelih pada hari ketujuhnya. Ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya akikah ini adalah hukumnya wajib. Termasuk di antara kewajiban orang tua kepada anaknya adalah akikah ini. Untuk menyembelih kambing pada hari ketujuh. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing dengan ketentuan yang sama seperti kambing kurban sebagaimana dijelaskan di banyak riwayat. Kemudian adapun setelah itu, kalau tidak mampu dalam satu riwayat yang lain dikatakan kalau tidak hari ketujuh maka hari ke-14 atau hari ke-21 nya. Ini dihasankan oleh sebagian para ulama. Kemudian bagaimana kalau setelah itu belum diakikahi? Maka para ulama tetap juga menganjurkan meskipun wajibnya sudah gugur, karena wajibnya di hari yang ketujuh itu, tetap para ulama menganjurkan untuk meskipun sudah dewasa untuk diakikahi. Karena apa? Hadis tadi marhunatun biaqiqatihi. Tentang mana tergadaikan ini? Sebagian menjelaskan makna tergadaikan di sini, ini dikhawatirkan akan menghalangi syafaat kepada orang tuanya. Karena anak juga akan berikan syafaat kepada orang tuanya. Anak adalah hasil karya orang tuanya. Maka di sinilah para ulama kemudian menjelaskan tentang tetap menganjurkan untuk diakikahi meskipun itu sudah dewasa. Adapun riwayat yang mengatakan bahasanya Rasulullah SAW mengakikahi dirinya sendiri, ini riwayat yang lemah, riwayat yang tidak sahih, ya. Yang itu tidak dijadikan sebagai sandaran. Maka sandaran para ulama adalah kepada makna lafaz marhunatun tergadaikan ini, yang tentunya adalah satu hal yang apa namanya menjadikan kita pun juga agak khawatir ini ya. Dan ini anjuran dari para ulama tetap untuk kemudian mengakikahinya ketika sudah dewasa. Maka berangkat dari ini kemudian diakikahi ketika dewasa. Wallahu ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kenapa tadi? Oh, masalah wali. Istilah wali Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri, wali itu ada dua, ya. Wali Allah dan wali syaitan, ya. Dan kalau wali Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mendefinisikan, bukan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapakah mereka ini? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang bertakwa. Maka iman dan takwa inilah. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memusuhi wali-wali Allah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang dengannya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Man ada li waliyan faqad adzabtuhu bil harb." Siapa memusuhi kepada wali-waliku? Artinya siapa yang memusuhi kepada, menyakiti kepada orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala mengibarkan bendera perang. Bukan masalahnya sepele. Maka ini jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan membela kepada kita. Maka di sinilah kita lihat bagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namanya karomah tadi yang disebutkan karomah. Ini karomah ini bukan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang di tapi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mukjizat pada para nabi. Dan itu untuk menguatkan. Untuk menguatkan sebagaimana para nabi diberikan mukjizat, sesuatu yang di luar kebiasaannya dan itu tidak bisa diulang lagi. Apalagi dipelajari. Seperti karomah yang diberikan kepada kaum muslimin, para sahabat ketika mau menaklukkan Persia. Abu Muslim Al-Qaulani bisa dibuka di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Abu Muslim Al-Qaulani ketika itu sebagai panglimanya memimpin pasukan itu dihadapkan pada Sungai Furat dan Sungai Dijlah. Orang-orang Sahara, orang-orang Badui enggak pernah ketemu dengan sungai, apalagi kenal renang, ya. Dihadapkan dengan itu, bagaimana ini? Harus nyebrang. Tanya kepada penduduk sekitar, di mana ada penyeberangan? Dikatakan katanya 2 hari perjalanan ke bawah sana. 2 hari terlalu jauh, terlalu lama. Kemudian beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah tundukkan laut kepada Nabi Musa dan kaumnya. Maka tundukkanlah sungai ini untuk kami dan kami ada di atas jalannya." Maka kemudian beliau perintahkan pasukannya untuk menyeberang. "Oh, buru, nyeberanglah kalian." Pasukannya nurut saja nyeberang. Ternyata apa? Mereka berjalan di atas air. Kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Sampai yang di seberang mengatakan, "Ini majani," katanya. Orang gila. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudian kepada mereka para sahabat. Siapa mereka? Mereka para sahabat orang-orang bertakwa. Orang-orang yang masyaallah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Dan ini banyak seperti itu. Karomah kepada karomatul auliya, kita menetapkan itu. Tapi sekali lagi itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jadi dia ada itu wali songo, wali ini, wali itu. Oh, jadi kalau di Jawa ada wali songo ini. Ini pun juga diperebutkan, ya. Karena Sunan Ampel itu ada yang di Ampel, ada yang di Ampel Surabaya, ada juga yang di pesisir. Allah musta'an. Allah musta'an. Maka ini tidak ada seperti itu. Dan kalau yang kaitannya dengan wali-wali itu, wali kalau yang dalam buku-buku kan wali songo itu, ya, katanya penyebar Islam, maka kita mensikapinya pun juga bagaimana koridor Islam antara ada dan tidaknya, kita husnuzan saja. kita husnuzan kepada mereka kalau mereka itu adalah para penyebar Islam. Namun karena sulitnya, ya, sulitnya keadaan, ya, ini ya, karena apa, beratnya medan, karena kentalnya dengan animisme dan dinamisme ini, kemudian mereka mungkin dakwahnya dalam bertahap. Dan ketika tahapan itu belum selesai, mereka sudah keburu meninggal. Mestinya berikutnya yang meneruskannya. Tapi kalau kemudian seperti itu dinisbatkan kepada mereka, ya, khususnya kayak yang di Jawa, ya, masa datang dari Solo juga, ya, ikonnya seperti itu, ya, maka mana mungkin mudah Islam seperti itu, ya, dengan gunungan, dengan gerebekan orang, ya Allah itu, Allah musta'an, sampai dengan teletongnya gaya selamat mereka rebutan. Ya. Bisa nggak habis pikir ini manusia manusia milenium padahal ini, ya, Allah musta'an. Dan itu tengah malam, keluarnya itu tengah malam loh. Keluarnya itu tengah malam, dihiri tengah malam keliling kota orang rebutan ribuan orang. Allah subhanahu wa taala. Kalau sampai keluar teletongnya, wah luar biasa. Barokah. Allah musta'an ini. Maka ini jangan mendekat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kenal dengan Islam, ya. Allah berikan hidayah kepada kita supaya kita berpikir lebih rasional, ya, dan kita insyaallah taala ini lebih berilmu, semua didasarkan pada ilmu. Maka sekali lagi namanya karamah itu adalah kemuliaan. Namanya karamah ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Makanya tentunya kita semua mengharapkan untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu maka adalah wali syaitan. Meskipun itu tak dikatakan bagi tokoh agama sekalipun, ada istilahnya khawariful adat, sesuatu yang mungkin dianggapnya menyelisih kebiasaan, menyelisih adat. Maka tidak semua yang menyelisih kebiasaan itu adalah, boleh jadi itu adalah sihir. Dan ini banyak, ya. Saya pernah ada cerita di Jawa Timur, dan kalau sebut nama, nama itu adalah saya juga. Orangnya menyebutkan, dan ini yang pelakunya khusus. Ya. Satu hari ada seorang kiai, ya, di Jawa Timur ini mengundang makan-makan, ya, mengundang makan kepada jamaahnya. Kemudian ada dua orang yang ngerti kalau kiai ini adalah seperti itu, ya, nyimpan sesuatu lah, ya, seperti ini. Kalau orang Jawa bilang punya pegangan, ya, bukan simpenan loh. Kalau simpenan beda lagi, konotasinya jelek. Ya. Tapi kalau punya pegangan ini lebih jelek lagi. Ini kaitannya dengan masalah kesyirikan, ya. Maka kemudian orang ini pun ikut diundang juga. Tapi takut. Dalam keadaan takut. Bagaimana ini? Padahal orang ini seperti ini. Akhirnya dua orang ini tidak tahulah bagaimana caranya. Dari rumah pokoknya terus baca ayat kursi. Semenjak dari rumah pokoknya tidak berhenti baca ayat kursi dua orang ini. Sampai di rumah Pak Kiai ini, yang dilihat oleh dua orang ini, piring dan nampan-nampan yang kosong. Ya. Kemudian di belakang, dia lihat di belakang sang Kiai ini, seekor anjing hitam yang besar. Kemudian tiba-tiba jalan, memberaki piring-piring yang kosong tadi. Setelah itu si yang kiai mempersilakan untuk makan kepada yang hadir. Ayo makan-makan. Tapi dua orang ini, yang dilihat oleh dua orang ini adalah kotoran anjing. Kemudian ternyata juga sang kiai ngerti. Ini biarkan dua orang ini punya tujuan yang berbeda. Makan-makan. Mempersilakan kepada yang lainnya untuk makan. Seperti ini karomah. Nah. Dikatakan hal-hal seperti ini nih kamu mah. Dan ini ternyata terjadi di berbagai daerah, di berbagai negara. Saat tahun 2008 pernah juga ikut haji, kemudian kebetulan waktu itu adalah dari petugas dari Wizaratul Haji, dari apa namanya, dari Kementerian Haji Saudi Arabia 2008. Dan kebetulan saya ditugaskan di Wizaratul Ihram. bersama dengan dai-dai dari seluruh dunia juga, ada dari Afrika, dari Eropa, banyak kumpul. Nah, ini dari waktu itu dari Kenya dan Tanzania cerita. Dengan apa yang terjadi di sana? Bahwa ya sama orang yang ditokohkan dalam agama ini. Yang katanya Jumatannya selalu di Mekah. Dan memang benar, ketika mau meninggal, bapaknya berwasiat kepada anaknya, kalau kamu ingin Jumatan di Mekah, maka kamu berbuat begini dan begini. Tapi si anak ini sudah ngerti akidah, berbeda dengan bapak. Maka akhirnya si anak pun juga istilahnya ingin membuktikan kebenaran bapaknya ini. Benar, sampai tiba di satu tempat, dia ditemui oleh seekor unta. Seekor unta yang berbicara. Kemudian disuruh naik, terbang. Ya. Sampai di tengah Sahara, diturunkan. Kemudian apa? Diperintahkan untuk sujud kepada si, ayo sujud kepada si. Maka si anak ini mengatakan, saya tidak pernah sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saat itu hilang langsung. Itu unta hilang, dia ditinggalkan di tengah Sahara hampir mati. Ini jangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dari kawan di Tanzania seperti itu. Ternyata ya enggak jauh beda di mana-mana ini. Setannya sama dia. Dan ini kemudian mengelabui kepada orang-orang yang lemah imannya, yang tidak kenal apa itu iman, dikatakan seperti itu suatu karomah katanya. Karomah kok dipelajari, karomahnya bukan karomah, ini wali-wali syaitan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wallah ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi Bapak, kaitannya dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sebelum itu tadi disinggung satu fenomena yang sangat indah sekali. Banyak orang-orang yang mempelajari Islam, ya. Dan ini memang seperti itu hendaknya kita tampakkan kepada orang lain. Maka kita lihat bagaimana sejarah kaum muslimin Romawi dan Persia, bagaimana kemudian bisa ditaklukkan. Ini bukan dengan pedang. Banyak kisah dari ulama-ulama yang muncul dari mereka, termasuk di antaranya Abu Adi Riyahi, seorang Persia yang tadinya Majusi. Jadi budak. Jadi tawanan, tidak berselang lama telah di tawanan, dia melihat, hanya nonton bagaimana perilaku kaum muslimin. Demikian indahnya, demikian santunnya, demikian akurnya di antara mereka. Masya Allah, menyibukkan diri dengan sholat, menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri, Masya Allah. Ini dia kemudian menarik diri untuk kemudian masuk Islam. Dan akhirnya kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Dan akhirnya menjadi ulama-nya. Padahal dari dari latar belakang yang seperti itu. Maka ini kita mengacak kepada sejarah para sahabat dahulu ini untuk bagaimana menampakkan keindahan. Demikian pula di antaranya adalah banyak sejarah seperti itu sampai ke Eropa Barat, yang tentunya tinggal sejarah saja. Tapi kita lihat bagaimana umat Islam ketika itu menampakkan menampakkan di hadapan umat-umat yang lain demikian indahnya. Bukan dengan perpecahan, bukan dengan perselisihan. Ini Allah musta'an, ini tentunya kita mesti mengasah dirilah. Sementara kita ya jangankan dilihat orang lain, dilihat temannya sendiri sudah tenep, ya. Ya. Ini kadang-kadang ini yang harus kita introspeksi diri kita. Kadang-kadang urusannya bukan karena orang lain, dari diri kita sendiri. Dan kita tutup karena diri kita sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian fenomena itu sebenarnya bukan sekarang saja. Dari dulu, ya. Dari dahulu kita tahu umat Islam adalah umat yang berilmu. Sejarah membuktikan perpustakaan terbesar di masa Harun al-Rashid dari apa yang dikatakan dengan Baitul Hikmah. Ini sejarah yang tenggelam, tidak banyak kaum muslimin tahu. Perpustakaan besar di Baghdad yang kita cuma dengar cerita, kita pun dikibuli, cerita itu dikibuli. Punya adik-adik yang dari SD itu biasanya ada cerita itu, ini kita dikibuli saja. Ya. Sejarah tidak seperti itu. Di mana perpustakaan terbesar di kalangan di masa itu adalah Baitul Hikmah ini. Yang kemudian bagaimana hancurnya, kisah hancurnya ini? Itu adalah bagaimana hancurnya itu adalah kita tahu bahwasanya itu adalah hancurnya adalah ketika masuknya tentara Tartar masuk ke Baghdad ini. Siapa yang membuka pintu Tartar ini sampai ke Baghdad? Seorang Rafidi, seorang Syiah yang bernama Ibnu Al-Fan. Ya. Yang bernama Ibnu Al-Fan. Maka ini pengkhianat dari dulu, tidak hanya sekarang toh. Namanya Syiah ini adalah musuh dalam ya, musuh bagi umat Islam. Ya. Musuh bagi umat Islam. Meskipun mereka mengibarkan cinta Ahlul Bait. Ahlul Bait berlepasi dari mereka. Ya. Ini disebutkan, bisa disebutkan di tulisannya Sabah dalam makalah Islamiyyin, tulisannya Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Disebutkan dari ketika tentara Tartar itu masuk ke Baghdad, kemudian cerita yang sampai kepada kita kan mereka ngobrak-abrik perpustakaan itu, katanya bukunya dilemparkan ke sungai Dijla dan Qura sampai airnya membiru, habis katanya, karena tinta-tinta itu, begitu kan ceritanya. Ini ngibul, ya. Ini ngibul. Fenomena dampaknya tidak seperti itu. Ketika itu pusat ini menjadi pusat peradaban dari orang-orang Eropa, banyak mereka belajar di situ. Banyak mereka belajar di situ. Ketika ini terjadi, ribut-ribut itu terjadi, mereka bawa lari ke Eropa. Buku-buku tulisan para ulama kita itu dibawa lari oleh mereka. Maka perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, perpustakaan manuskrip sekarang ini yang terbesar punya siapa coba? Ada di Berlin, di Jerman Barat, bukan di Mesir, bukan di daerah Israel, di Berlin kok bisa? Dan itu masih banyak dari tulisan-tulisan para ulama kita di sana, manuskrip. Tulisan-tulisan asli dari ulama kita dan bisa bapak-bapak baca di Muqaddimah Syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi, atau juga disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Kattani. Itu menyebutkan bagaimana tulisan-tulisan para ulama ini yang dulu pernah ketika saya nulis skripsi masalah musnad, bikin hati ini mangkal gitu. Karena saya dapat di ketika itu dari studi literatur ada lebih dari 80 buku judulnya musnad. Ya. Antara yang hilang dan yang tercetak atau yang masih tersembunyi. Lebih dari 80 buku. Dan ini besar-besar. Di antaranya musnadnya Baqi bin Makhlad disebutkan di situ sampai 200 jilid yang ada di tangan kita cuma segini. Saya punya juga cuma segini. Kemudian musnadnya Abu Ya'la al-Mausri, ini asli orang Baghdad. Ya. Abu Ya'la al-Mausri ini musnad kabirnya para ulama menyebutkan kalbihar yakunu mujtama'ul anhar. Seperti lautan yang merupakan kumpulan dari sungai-sungai. Besar, banyak, berdiri-diri. Ini pun gak satu pun ada pada kita. Yang ada musnad sohirnya, yang saya punya juga. Ya. Musnad sohirnya dicetak ada 6 jilid. Ada tahkikan yang satunya lagi 14 jilid. Dan ini musnad kabirnya gak ada satu pun di tangan kita. Nah, di situ disebutkan ada di Maktabah Almania. Almania, itu di maktabah Jerman, Jerman, Jerman lagi. Demikian pula tulisan ulama kita dari Kutubur Rijal, ya. Biografi tentang rawi-rawi hadis yang ini paling besar. Dari Tahzibul Kamal. Asli bukunya adalah namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini biografi rawi-rawi hadis dari kutubus sittah semuanya. Lihat bagaimana jasa para ulama, luar biasa ulama kita. Al-Kamal ini ya, kitab Al-Kamal ini tidak ada yang sempurna yang di tangan kaum muslimin. Itu pun fotokopian aja. Tak dapati ada mikrofilmnya ketika di Madinah. Itu pun dah lengkap. Dan itu yang lengkap di mana? Di Berlin juga. Di Berlin juga ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, ensiklopedia hadis yang sekarang kita juga pakai, namanya Mu'jam al-Mufahras bi Al-Fadhil Hadis. Ensiklopedia hadis ini kamus hadis untuk mencari hadis dalam kutubus sittah. Ya. Ini kamusnya di sini. Ini ada 8 jilid. Siapa yang buat? Orang kafir. Yang buat ini orang kafir. Yang buat ini orang-orang orientalis di Belanda, dipimpin oleh Profesor Vincent. Mukadimahnya masih dengan bahasa Perancis sampai sekarang. Kok bisa mereka buat itu? Dari mana mereka punya literatur? Ini. Satu lagi namanya kitab Takhrijul Hadis, yang takhrij yang aslinya berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam judul Miftah Kunuzi Sunnah. Miftah Kunuzi Sunnah. Ini apa namanya juga sama ensiklopedia hadis tapi maudhu'i, tematis. Kamus hadis juga tapi tematis. Ini aslinya berbahasa Inggris. Yang dibuat siapa? Mereka orang-orang kafir ini. Kok bisa? Dari mana mereka bisa? Maka ini ngibul ya. Jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, ini ya sebenarnya keteledoran kita umat Islam ya. Yang seperti itu kemudian di sejarah ya, seperti itu diperbalikkan. Nah, kemudian kita disibukkan dengan hanya itu perpecahan, perselisihan dan macam-macam ya. Allah musta'an. Maka sibukkanlah dengan ilmu ini, waktu masih ada. Kalau tidak generasi kita, kita upayakan begitu ya. Kemudian tadi yang ditanyakan tentang permasalahan bagaimana terjadinya perselisihan, kemudian perbedaan. Tentunya kalau yang dimaksudkan namanya perbedaan penafsiran ya, atau kalau dalam masalah perbedaan qiraat mungkin ya, bacaan Al-Qur'an ini memang sudah dari asalnya. Namanya qiraat ini bermacam-macam ya. Yang dikatakan dengan qiraatus sab'ah atau qiraat al-ashrah atau qiraat arba'ata asyar ya. Jadi ini memang pecahan-pecahan dalam bacaan ya. Namun yang kita kenal kita tentunya adalah yang sampai kepada kita adalah dari qiraat Hafs an-Nasib yang banyak menyebar kepada di daerah kita, riwayatnya Hafs an-Nasib dari jalannya Syatibiyah. Karena Hafs an-Nasib ada dua jalan, jalannya Syatibiyah juga jalannya Thaibatul Nasr. Kemudian Nasib juga ada dua jalan, jalannya Hafs ini. Kemudian yang kedua jalannya Syu'bah, ada sedikit perbedaan. Nah, ini dalam masalah qiraat. Jadi sudah dari semuanya dan itu mutawatir sampai kepada Rasulullah pun seperti itu. Jadi tidak aneh ya. Ini tentunya juga namun ini bukan konsumsi orang banyak ya. Kalau konsumsi orang banyak bisa kacau nanti ya. Ini. Kemudian yang kedua kaitan masalah perbedaan-perbedaan. Kalau dimaksudkan adalah perbedaan tafsir, ini tentunya dalam muaranya kembalinya kepada karena alhamdulillah ya, namanya Al-Qur'an ini tilawatan wa tafsiran, baik dalam bacaan ataupun juga tafsirnya penjelasannya Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Maka ini mutawatir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, jika kami membacakannya maka ikuti bacaan itu. Walhamdulillah Al-Qur'an sampai kepada kita pun juga mutawatir. Syafahan an syafa, dari mulut ke mulut. Sampai hari ini terjaga dengan baik. Ini bacaannya. Summa inna alaina bayana, kemudian kami juga yang menjelaskannya. Kami juga menjelaskannya ini dengan perantaraan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah adalah yang menjelaskan hal-hal yang mujmal, yang global dalam Al-Quran. Ini Rasulullah menjelaskannya. Dan Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala pun juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan az-zikr, ini as-sunnah, litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim, untuk agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang sudah turun kepada mereka dari Al-Quran. Dan ini sunnah ini, az-zikr ini adalah sunnah. Maka sunnah inilah yang menjelaskan dari hal-hal yang mujmal dalam Al-Quran. Maka kaitan dengan masalah tafsir Al-Quran ini, kita tidak bisa sembarangan, ya. Tidak bisa sembrono. Karena menafsir Al-Quran ini bukan masalah apa, bukan masalah gampang. Ini adalah meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di satu riwayat dikatakan, man fassara Al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa menafsiri Al-Quran dengan akalnya, dipersilakan untuk mengambil tempat dulunya di neraka. Ya. Dipersilakan untuk mengambil tempat dulunya di neraka. Nah, ini orang-orang yang tadi saya sebutkan itu, orang-orang kebelingar ini. Oh, yang penting Al-Quran. Al-Quran itu qat'iyu dilalah. Yang penting dalilnya dari Al-Quran. Mau ditafsirkan kayak apapun, terserah. Yang penting Al-Quran. Nah, ini ya. Jadi agak gimana ini? MAG ya. Jadi mahasiswa agak gimana gitu. Kalau enggak agak gila saja ya. Ya rusak kalau seperti ini ya. Kemudian di apa namanya dipahami, ditafsiri dengan seenak perutnya sendiri. Suatu hal yang sangat mengerikan ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, "Ma inna alaina bayan." Maka bagaimana bayan? Maka namanya perbedaan bisa jadi. Tapi kalau perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang sa'ir. Karena perbedaan itu ada dua. Ya. Ikhtilaf itu ada dua. Ikhtilaf tanawwu' dan ikhtilaf tawad. Ya. Perbedaan yang ini adalah istilahnya tidak saling bertentangan. Bahkan saling menguatkan. Sesuai dengan konteks kalimatnya dan namanya Al-Quran. Ini kan merupakan hujjah. Yang tentunya tidak hanya dalam satu permasalahan saja. Dari sini para ulama kan buat kaidah al-ibrah bi umumin lafadz la bi khususis sabab. Dalil itu adalah dengan keumuman lafadznya, tidak dengan kekhususan sebabnya. Maka ini kalau kemudian terjadi ada perbedaan yang kemudian saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan tidak ada pertentangan, maka ini adalah yang sah, yang dibolehkan. Adapun kalau kemudian bertabrakan, berseberangan, tidak mungkin, mesti ada antara rajih dengan marjuh saja, ya. Antara benar dengan salah ini saja. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang mesti kita hati-hati dalam kita memahami kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita tidak memahaminya juga dengan sembrono, karena dikatakan bahwa yang lebih ngerti tentang Al-Quran itu adalah mereka para sahabat. Maka kita lihat bagaimana para sahabat dalam menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Dari pernah suatu saat riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang mengatakan, "Da'na min hadzal hadis min al-Qur'an," tinggalkan kami dari menyampaikan hadis ini dan ceritakan kami dengan Al-Qur'an. Maka kata Imran bin Husain mengatakan, "Wallahi ma nuridu min al-Qur'an badala, walakin nuridu man a'lamu bil Qur'an minna." Demi Allah, kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Qur'an. Tapi kami menginginkan siapakah orang yang lebih mengerti dengan Al-Quran daripada kami. Para sahabat, mereka lebih mengerti dengan Al-Quran, kapan turun dan bagaimana, mereka lebih mengerti. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga tidak sembrono, ya. Tidak sembarangan dalam menafsiri dan memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menanggung kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyatukan hati kita dari atas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama.